Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Faqara asyrihu hafizallahu ta'ala wa jaa'a asyaratun fi qoulihi ta'ala itta min ba'di ayyadallahu liman yasha'u wa yarda. Ayyadallahu hada asyaratul awwalu wa yarda hada asyaratul tsani. Amma kafiru fa innahu la tanfa'uhu asy-syafa'atu fa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in ma lidh-dhalibina min hamimin wa la syafi'in yuta' fa syafa'atu fil qur'ani syafa'atani syafa'atun manfiyatun wa hiya allati intafat syurutuha wa syafa'atun musbatatun wa hiya allati tahaqqaqat syurutuha. Perkafiru la tanfa'uhu asy-syafa'atu law syafa'a fihi ahlus samawati wa ahlul ardi ma qabirallahu fihi syafa'atahum li'annahum musyrikun kafirun billahi azza wa jalla la yaradallahu qawrahu wa la amarahu itla ma ja'a fi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ammihi abi talibin wahiya syafa'atun khasatun wa aidun laysat syafa'atan min ajli khurujihi minad nari innama hiya syafa'atun min ajli tahfifir adabi an hadar rajuli lima hasala minhu min mu'azaratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa himayatihi lahu alaihi salatu wasallam wal mudafa'ati anhu fan nabiy sallallahu alaihi wasallam yasfa'u fi takhfifir adabi anhu faqat hadhihi hiya asy-syafa'atu al-tsabitatu bi syurutiha wa hiya anwa'un minha anwa'un khassatun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anwa'un mustarakatun bainahu wa baina ghairihi minal anbiya'i wal malaikati was salihina wal afrati alladziina matu qabral bulughi kullu ha'ura'i yasfa'una indallahi subhanahu wa ta'ala. Nah. Bismillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik. Setelah kemarin atau pertemuan sebelumnya disebutkan dua syarat syafaat. Yang pertama, syafaat tersebut terlaksana antaku nabi idznillah, dengan izin Allah. Enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Yang kedua, syaratnya ayyakun al-masyfu' fihi min ahli tauhid wa ahli iman. Ya, yang diberikan syafaat adalah orang yang bertauhid dan yang beriman. Wa ja'a syartani fi qoulihi ta'ala. Sampai di sini sebutkan ya. Ya, dan kedua syarat tersebut disebutkan dalam firman Allah Ta'ala illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya. Kecuali ya setelah Allah izinkan dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, setelah ada izin dari Allah dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid. Ayyadanallah wa hadha syartul awal wa yarda wa hadha syartul tsani, dan Allah ridai izin dan Allah ridai, ini dua syarat ya. Barakallahu fiik. Wa ammal kafir, wa adapun orang kafir, ya, maka kata Syekh, la tanfa'uhu asy-syafa'atu. Syafaat apapun tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka. Fama tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Wa ma lidh-dhalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'. Orang-orang zalim itu, zalim musyrik kafir, tidak memiliki hamim, teman setia lagi, dan tidak memiliki pemberi syafaat yang diterima, yang ditaati syafaatnya. Fa syafa'atu fil Qur'an syafa'atan. Maka syafaat yang disebutkan di Al-Qur'an ada dua. Yang pertama syafa'ah manfiyah, syafaat yang dinafikan wahiyallati intafat syurutuha, itu syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Wa musbatatun, yang dan kedua, wa syafaatun musbatatun, syafaat yang ditetapkan, yaitu yang tahaqqaqat syurutuha, yang telah terpenuhi syarat-syaratnya. Dua syarat syafaat, diizin dari Allah dan diridhoi oleh Allah orang yang diberi syafaat tadi, karena dia adalah ahlul iman. Berarti syafaat manfiyah, syafaat yang tidak terpenuhi tadi. Ya. Fal kafiru la tanfa'u syafa'atu. Law syafa'a fihi ahlus samawati wa ahlul ard ma qabilallahu fihi syafa'atahum. Orang kafir enggak berguna syafaat untuk mereka. Seandainya seluruh penduduk langit dan bumi memberi syafaat untuk mereka, Allah enggak terima syafaat para pemberi syafaat ini. Li'annahum musyrikun kafirun billah. Karena dia musyrik, kafir pada Allah. Berarti syarat kedua enggak terpenuhi. Syarat kedua syafaat diberikan pada orang yang bertauhid. Orang kafir batal tauhidnya. Ya. Taib. Wala yardallahu qawlahu wa amalahu. Wala amalahu. Allah tidak meridhai ucapan dan amalnya. Wala yardali ibadihil kufar. Allah enggak meridhai kekufuran daripada hamba. Ya. Illa ma jaa fi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Kecuali keterangan yang terdapat tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir atau mukmin? Kafir. Tapi dapat syafaat. Namun syafaat yang diberikan oleh Abu Thalib itu bukan syafaat yang mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. La. Ya. Fahiya syafa'atun khasatun, syafa'at khusus yang hanya khusus bagi Nabi dan khusus untuk Abu Thalib aja. Wa aidan laysat syafa'atan min ajli khurujihi minan nar. Juga syafa'at yang diberikan pada Abu Thalib bukan syafa'at supaya dia keluar dari neraka. Innama hiya syafa'atun min ajli takhfifil adab an hadar rajul. Ya, syafa'at agar diringankan adab dari orang ini, yaitu Abu Thalib. Lima hasala minhu min mu'azarah. Karena ada pada Abu Thalib itu ada mu'azarah terhadap Nabi. Ya. Ada dia memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa himayatihi, perlindungan kepada Nabi. Wa difa' wal mudafa'ah, pembelaan dia kepada Nabi. Yang tiga hal ini, pertolongan, penjagaan, pembelaan, tiga hal ini sangat-sangat krusial di masa-masa awal dakwah. Yang dengan tiga sebab ini, mu'azarah Abu Thalib, himayah Abu Thalib, mudafa'ahnya Abu Thalib, musyrikin Quraisy jadi segan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manzilah kedudukan si Abu Thalib yang ada di musyrikin Quraisy. Dan dengan hikmah Allah juga Abu Thalib tetap kafir. Seandainya Abu Thalib beriman, maka Abu Thalib udah enggak akan dianggap. Enggak dianggap oleh musyrikin. Tapi karena Abu Thalib masih kafir, tetap disegani. Paham enggak sih? Tetap disegani. Ya, diseganinya Abu Thalib akhirnya ada hikmahnya. Nabi jadi terjaga, terlindungi dan terbela. Ketika Abu Thalib wafat, betul-betul dampaknya luar biasa. Hingga akhirnya hijrah. Karena udah enggak ada lagi yang membela, menolong, menjaga. Dampaknya luar biasa. Taib. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi takhfifil adzabi anhu faqat. Maka Nabi memberikan syafaat untuk meringankan azab Abu Thalib hajar. Namun dia kekal selama-lamanya. Wa hadhihi syafa'atu tsabitatu bi syurutiha. Inilah syafaat yang tsabitah. Ya. Yang tetap dengan syarat-syaratnya. Wa anwa'un mustarakatun bainahu wa baina ghairihi minal anbiya. Juga ada berbagai jenis syafaat yang sama antara Nabi dan para Nabi yang lainnya, malaikat, orang soleh, afrod, anak-anak kecil yang wafat, qoblal buluk, sebelum balik. Kulluha ulai yashfa'una indallahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada yang syafaat khusus bagi Nabi. Naam, fadal, baca misalnya. قال الشارح حفظه الله تعالى وأما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع أولها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف إذا طال الموقف يوم القيامة واستد القربة الكرب واستد القرب كرب فاعل واشتد الكرب واشتد الزحام زحام ودنت الشمس ودنت ودانت دانا itu kan dekat karena syams muannas ودنت الشمس من الرؤوس وحصل الكرب العظيم كرب العظيم أهل المحشر يريدون من يشفع من يشفع لهم لفصل القضاء بينهم وصرفهم وصرفهم من هذا الموقف إما إلى جنة وإما إلى نار إلى نار فيذهبون إلى إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيعتذر لهيبة المقام وجلالته ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر ثم يذهبون إلى موسى إلى موسى كليم الله berarti dia nggak tahu irab kalimillahi, nggak tahu irabnya Mas Manto. Hah? Apa irabnya? Wah, padahal kalimullahi kalimim ila Musa, Musa majrurun bi ila wa alamatu jarihi kasrah muqaddara mana min duriha at-ta'addur kalimillah Musa sang kalimillah. Iya, tadi kamu baca kalimah. Oh, semuanya dengar untuk baca kalimillah. Ini orang semuanya denger kok. Ngotot pula. Ntar kamu ada deh. Eh, kok udah salah ngotot. Apa yang rapi mantok kali? Badal apa? Badal ini, badal kul minggu. Nah, terus. Semua ayat namun ila Musa. Udah, jangan baca lagi. Kali ini ntar antum salah lagi tuh. Orang salahnya berkali-kali di situ. Summa yadhabuna ila Isa alaihi salam fayatadiru aydan. Summa yadhabuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna laha. Anna laha. Jangan anna laha. Anna laha. Anna. Ya Allah. Udah semuanya dengar tuh. Salahnya di mana tuh? Tasdid. Semuanya dengar. Semuanya dengar. Antum anna, ketika anna beda arti kami. Fayaqulu adalah anna. Ah, baru adalah. Fayati apa ini? Fayaqulu kharra. Hei hei hei. Kharra fil mudarinya apa? Fayakhiru sajidan baina yadailahu. Ya, ha. Ayo. Baina yadailahi. Ah, tadi apa? Baina yadailahi azza wa jalla. Wa yahmiduhu. Ah, hamida. Wa yahmaduhu wa yuthanna. Asna. Yusni. Wajusni alaihi wa yadu'uhu hatta yuqala lahu irfa' ra'saka wassal Wasal tuqoha. Tuqtahu. Tuqtahu. Washfa tashfahu. Tushaffa. Washfa tushaffa. Hasbu. Ya. Mari kasih ke Faza. Amma syafa'atul khasatu bin Nabi. Adapun syafaat yang khusus bagi Nabi SAW, fahiyan wa'un. Ada berapa jenis? Awwaluha yang pertama, syafa'atuhu alaihi salam ya, fi ahlul mawqif idha tolal mawqifu yawmal kiamati. Yang pertama, syafaat Nabi untuk umat beliau, yang untuk ahlul mawqif ya, untuk orang-orang yang ada di padang mahsyar. Ya, idza talal mauqifu, apabila sangat panjang masa tunggu mereka di hari kiamat di padang mahsyar. Wastadda al-karbu. Ini bukan kurab ya, kalau kurab jamak. Kalau kurab berarti istaddat gitu. Wastadda al-karbu. Dan semakin susah kesulitan. Ya, semakin dahsyat kesulitan. Wastadda ziham, semakin padat. Ya, berjubel-jubel orang. Wadanati syamsu min ru'us, dan semakin dan dekat matahari ke kepala. Hasalal karbu al'azimu, terdapatlah kesulitan yang sangat besar. Ahlul mahsyar, semua orang-orang yang di mahsyar, yuriduna ma yashfa'u lahum li fasl qada' bainahum. Mereka ingin ada orang yang memberikan syafaat untuk mereka supaya langsung diputuskan aja. Ya, diputuskan perkara di antara mereka. Orang mereka udah enggak tahan. Ya, ini disebut dengan syafaatul uzma yang hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa. Namun syafaat ini bukan untuk masukin mereka ke surga, bukan. Hanya agar disegerakan dihisab karena sudah enggak tahan. Wasarfihim min hadzal mauqif, supaya mereka dialihkan dari tempat ini. Imma ila jannatin wa imma ila nar, apakah dialihkan ke surga atau neraka. Ya. Wa yadhabuna ila Adam, mereka pergi ke Adam. Namun Adam ya'tadir. Ya, Adam memohon apa? Udzur. Enggak bisa melakukan. Li haibatil maqami wa jalalatihi. Ya. Karena ya, maqam saat itu, kedudukan saat itu, dan jalalah kemuliaan saat itu. Juga Adam iktidar ya. Kenapa? Karena beliau pernah melakukan kesalahan dahulu. Summa yadhabuna ila Nuh, kemudian mereka pergi ke Nuh. Awwalir rusul, yang Nuh adalah rasul yang pertama. Ya, tahu. Nuh juga dulu pernah memohon ke Bapak, berbuat kesalahan, minta didoakan kebinasaan untuk semua. Dan dibinasakan semua. Nuh merasa bersalah. Sumaya tabuna ila Musa kalimillah. Ya, tadi mereka pun pergi ke Musa kalimillah. Ya, ke Ibrahim kelewat ya. Ke Ibrahim manusia juga ada. Kelewat ini mungkin. Setelah Nuh, Ibrahim, Musa, Musa dan Ibrahim Jun juga tidak. Kenapa? Karena dulu pernah buat kesalahan. Sumaya tabuna ila Isa. Isa pun mereka pergi ke Isa. Isa enggak iktidar itu, enggak nyebutin kesalahan, cuman dia tadi enggak bisa. Subaya tabuna ila Muhammadin. Kemudian mereka pergi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ana na'am analaha. Analaha. Ya, saya yang berhak memberikannya. Saya yang berhak memberikannya. Sumayati, kemudian dia datang kepada Allah. Fayakhiru sajida. Dia beliau tersungkur sujud. Bayana yadillah, di hadapan Allah azza wajalla, wa yahmaduhu wa yusni alaihi. Memuji dan menyanjung Allah dengan pujian dan sanjungan yang belum pernah beliau panjatkan di dunia, namun Allah ilhamkan di situ. Wa yad'uhu, berdoa pada Allah, hatta yuqalalah, ya, sampai dikatakan, ya Muhammadu irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepala. Wasal tu'ta, mintalah, kamu pasti akan dikabulkan. Wasfa, ya, berilah syafaat. Syafaat, niscaya syafaatmu akan diperkenankan. Ya, jadi enggak bisa Nabi SAW langsung beri syafaat, tapi dapat izin dulu. Nah, ahlul mauqif, mukminnya atau kafirnya, semua dapat syafaat ini. Loh, katanya syafaat manfiyah, ini bukan syafaat yang untuk mengeluarkan mereka dari neraka, masukin mereka ke surga. orang kafir, cuman syafaat agar disegerakan urusan, ya ujung-ujungnya disegerakan neraka untuk orang kafir, yang mereka pikir di neraka lebih mending daripada di mahsyar, di mauqif, karena mereka enggak tahan di mauqif. Pas masuk neraka parah, minta kepala penjaga neraka Malik, ya Malik liak di alaihi narabuk, woy Malik udah putusin aja kepada Rabbuk, kita dimatiin aja enggak tahan udah. Tadi di mahsyar minta buru-buru, ternyata di neraka lebih parah, lebih parah. Ba'da du'ai wal istidhar, setelah beliau berdoa dan minta izin pada Allah, la yashfa'u mubasyaratan, beliau tidak langsung memberi syafaat. Ini belum dibaca ya? Belum. Ah, faza. بعد الدعاء والاستئذان لا يشفع مباشرة بل يسجد ويدعو ويثني على الله ويتوسل إليه ويتوسل كناه منصوب ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته ثم يأذن له يؤذن له بالشفاعة ثم يشفع بالفصل بين الخلائق ويقبل الله شفاعته ويأتي سبحانه وتعالى بفصل القضاء بين عباده. قال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه شفاعته عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الخلائق، وهي مقام عظيم شرف الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي قال الله سبحانه فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم. Bal yasjudu wa yad'u wa yusni 'ala Allah. Nabi enggak bisa langsung memberi syafaat gitu aja. Namun beliau sujud dulu, berdoa pada Allah, menyanjung Allah, wa tawassalu ilaihi bi asma'i wa sifatih. Bertawassul kepada Allah, bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Tsumma yu'dhanu lahu, baru diberi izin disyafaati untuk memberikan syafaat. Tsumma yashfa'u, kemudian dia memberikan syafaat untuk semua makhluk yang ada di mahsyar tadi, lil fasli, untuk segera diputuskan bainal khalaq, untuk segera diputuskan perkara semua makhluk tadi. Fayaqbalullahu syafa'atah, Allah menerima syafaat Nabi. Wa ya'ti subhanah lil fasli qada'i baina ibadih. Nah, ini ditetapkan sifat bagi Allah, sifat datang. Kemudian Allah datang untuk memutuskan perkara antara hamba-hambanya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ya sekali-kali tidak, apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, Rabbmu datang sedangkan para malaikat berbaris-baris. Yang datang Allah, bukan rahmat Allah, yang datang adalah Allah. Hal yang nuruna illa ayyatiyahumullahu fidhulalim minal ghamami wal malaikat wa kudiyal amr. Tiada yang mereka tunggu-tunggu illa ayyatiyahumullah, melainkan datangnya Allah dan malaikat. Bukan rahmat dan malaikat Allah yang datang, tapi Allah yang datang pada hari kiamat dalam naungan awan. Wa kudiyal amr, dan diputuskanlah perkara. Hadihi syafa'atuhu alaihi salatu wassalam fi fasl baina khalaiqa. Inna syafa'at Nabi SAW dalam memutuskan perkara di antara semua makhluk. Wa hiya maqamun 'azimun, ini kedudukan yang agung. Syarrafallahu bihi an-nabiyya, yang dengannya Allah memuliakan Nabi SAW. wahiyal maqamu mahmudul ladzi qala Allah subhanahu fi. Inilah maqam ya mahmud, kedudukan yang terpuji yang Allah sebutkan ya, yang Allah firmankan tentang beliau, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam salat tahajudlah sebagai suatu nafilah ibadah tambahan bagimu. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu mengangkatmu kepada maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Syafa'atul Uthman. Ya, li'annahu yahmaduhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu memuji. Karena Allah memuji dia. Ya, karena li'annahu yahmaduhu alaihi. Al-awwalul fa'ilnya. Li'annahu yahmadu alaihi al-awwalun wal akhirun. Karena orang-orang yang belakangan maupun yang duluan memuji beliau. Karena syafa'atul uzma tadi. Wa yadharu fadluhu, dan nampaklah keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mawqifil 'adzim. Ya. Pada mauqif yang agung tersebut, tempat yang agung itu. Nah, berikutnya, faddal dibaca siapa? Ilham, baca ilham. Bismillah Abdullah Jazilah. Syafa'atul Aminatu Al-Khosatu bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafa'atuhu fi ahlil jannati ayyadukhulu al-jannata. Ayyadukhulu al-jannata. Terus fa'awwalu ma yastaqifu babul jannati huwa Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa awwalu man yadukhulu al awalu man yadkhulu minal umami ummatuhu alaihi salatu wassalam. Apa irabnya ummatuhu? Ummatuhu ilham. Irabnya ummatuhu. Fa'il. Fa'il. Bisa baca enggak tahu irab? Apa irab di sini Rizki? Khobar. Mana mubtada-nya? Awalu. Terus. Asy-syafa'atu tsalitsatu al-khosatu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li ahli jannati bi ayyir fa'allahu munajjan. Manazilahum. Manazilah jamak dari apa ilham? Manzilah. Terus. Wa darajatu. Darajat itu jamak munasalim, mansub karena maktub ke manazil, mansub ala mansub, maktub ala mansub, mansub mislu. Berarti tanda nasabnya apa itu? Fathah apa? Dhamma. Ah, kasrah. Baca. Wa darajatihi. Terus yasfa'u fi unasin fi ayat fa'allahu darajatihim fil jannati fayarfa'uhum fayarfa'uhumullahu bi syafa'atihi alaihi salatu wassalam. Terus asyafa'atu rabiatu wa hiya mushtarakatun asyafa'atu fi ahlil kibari fi ahlil kabari minal mu'minina fi man istahaqqa dukhula an-nar. Ah. Dukhula an-nari. Allah ya dukhula. Ah. Allah. Allah ya dukhula. Allah ya dukhula. Hai, mansub bi an. Allah ya dukhula. Walaupun diiringi oleh lam, la tetap beramal dia. Karena la huruf dia lemah. Maka enggak menghalangi an yang beramal. Terus lanjut. Iman dakhulah anyak kroja minha. Ah, ayak kroja. Tasrif apa tu? Kroja ayak kroja. Ayak kroja. Nah, ayak kroja minha. Terus. Wahadihi ya Kenapa mansub? Mahatu. Nah, mahatu. Mahatu al-qalati. Al-qalati bayi al-fati. Al-jahmiyatu al-qalibu. Wa adrahi. Angkaruha al-qalib. Manda qalan nara. La yakhruja minha. Wa ahlu sunnah. La yakhruja minha. Terus? Wa ahlu sunnah wa jamaati. Atbatuha kama ja'at wa kama ja'at wa iqtiqadu wa taqaduha wa yajibu ala muslim wa yajibu ala muslimi ayyata kidaha wa yu'minu biha wa yu'minu biha wa an yas'alallahu wa an yas'alallahu ayyushabti'a fihi Nabiyahu alaihi salatu wassalamu li'annahu bihajatin ilaiha bihajatin nah asyafa'atu tsaniyah yang khusus bagi Nabi setelah tadi syafa'at khusus untuk ahli mauqif ya juga tadi termasuk di dalam syafa'at Nabi khusus untuk Abu Thalib ya. Yang kedua yang khusus untuk Nabi khasat al-khasat bin Nabi syafa'atuhu fi ahlil jannati ayyadkhuluha. Itu syafaat Nabi yang diberikan pada surga supaya mereka bisa masuk surga. Jadi gini ikhwah, di sirat orang lewat sirat. Nanti di kontor, setelah sirat ada kontor namanya, disitulah dikisos. Disitulah dibersihkan. Di situlah di apa namanya ada orang yang dulu punya utang masuk surga di situ dibayar di situ nggak ada lagi dirham nggak ada lagi dinar bayar pakai amalan ya kalau orang banyak amal tapi dia utangnya banyak ya siap berkurang amalnya siap nambah dosanya dia udah lewat dari sirat di kontor selepas di kontor dibersihin tuh ya noda-noda hati. Misal ada selek antara Ahmad dan Riyandi di dunia karena Riyandi ngepetekin kemanginya Ahmad diem-diem jadi minta maaf susah ya. Nah, di situ dibersihkan. Nah terus masuk surga bisa enggak? Kata Nabi SAW ana awwalu syafi'in fil jannah. Ya, aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat di surga. Ya, enggak bisa. Jadi Nabi SAW yang memberikan syafaat. Setelah dibukakan pintu surga, fa awwalu man yastaftihu babal jannah huwa Muhammad. Maka yang pertama meminta dibukakan pintu surga Nabi Muhammad SAW. Wa huwa awwalu man yadkhul. Beliau yang pertama kali masuk surga. Ya, kata Nabi Adi babal jannah. Yaumal kiamah, pada hari kiamat aku datang ke pintu surga. Pas ya, fa astaftihu. Aku minta dibukakan. Maka kata malaikat penjaga surga, "Man anta, siapa anda?" Ya, maka aku katakan Muhammad. Fa yaqul bika umirtu alla aftahu la aftahu li ahadin qablak. Kata malaikat tadi, aku diperintahkan membukanya untukmu supaya aku tidak membukakan untuk seorang pun sebelum engkau. Ya, nanti Nabi masuk surga dan Nabi yang memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah lolos dari sirat untuk masuk surga. Ya, wa awwalu man yadkhuluha minal umam ummatuhu. Nah, setelah Nabi masuk, para nabi rasul masuk. Nah, umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi SAW. Wa syafa'atu salisah. Syafaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi SAW, syafa'atuhu li ahli jannah bi ayyarfa'allahu manazilahum wa darajatihim. Syafaat Nabi terhadap ahli jannah supaya Allah mengangkat derajat mereka, mengangkat kedudukan dan derajat mereka. Mungkin nanti seorang masuk surga karena amalannya setelah ditimbang. Namun Nabi menginginkan agar dia ini lebih tinggi lagi derajat dan kedudukannya. Maka beliau akan memintakan syafaat pada Allah. Ya, dan Allah akan kabulkan sehingga umatnya tadi masuk surga dalam keadaan derajatnya kedudukannya lebih tinggi. Tadinya bidadari 2 jadi 70. Masyaallah. Masyaallah. Wa yashfa'u fi unasin fi ayyarfa'allahu darajatihim fil jannah. Beliau memberikan syafaat kepada orang-orang agar Allah mengangkat derajat mereka di surga. Fa yarfa'uhumullahu bi syafa'atihi alaihi salatu wassalam. Maka Allah pun mengangkat derajat mereka karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atur rabi'ah, syafaat yang keempat, wa hiya mustarakatun. Syafaat yang keempat ini mustarakah. Ya, ini apa? Gabungan asy-syafa'atu fi ahlil kaba'ir minal mu'minin. Syafaat yang diberikan kepada pelaku dosa besar dari kalangan mukmin, fi man istaqadul jannah Allah yadkhalah. Bagi terang yang diberikan pada orang-orang yang memang dia sebenarnya layak berhak masuk neraka. Bagi orang ya untuk masuk neraka diberi syafaat oleh Nabi, jadi enggak jadi. Wa fi man dakhalah ayakhruj minha. Atau orang yang sudah masuk neraka supaya dikeluarin dari neraka. Wa hadhihi hiya mahattul khilaf bainal firqi. Ya, inilah mahat apa artinya? Tempat ya. Tempat inilah apa yang di sinilah ada khilaf antara firq, antara berbagai firqah. Fal jahmiyatu wal khawarij wa adrabuhum angkaruha. Ya. Jahmiyah maksudnya Mu'tazilah di sini, Khawarij dan yang setiko dengan mereka mengingkari syafaat. Ya. Jahmiyah di sini maksudnya Khawarij apa Mu'tazilah? Bukan Jahmiyah di sini. Tapi apa? Mu'tazilah. Ini harus dibedakan. Mungkin ini salah ketik. Ya. Karena yang mengingkari syafaat ini dua kelompok, Mu'tazilah dan Khawarij. Karena Mu'tazilah yang berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat masuk neraka. Di dunia kata Mu'tazilah fil manzilah baina manzilatain. Kalau Khawarij di dunia pelaku dosa besar kafir. Di akhirat masuk neraka sama kayak Mu'tazilah, bukan Jahmiyah. Maka itu dikoreksi. Ini yang benar adalah Mu'tazilah. Wa qalu man dakhala an-nara la yakhruju minha, kata mereka. Siapa yang sudah masuk neraka enggak bisa keluar dari neraka. Wa al-sunnah wal jamaah sabatuha kama jaat wa taqaduha. Sedangkan al-sunnah wal jamaah menetapkan syafaat yang keempat ini dan mereka meyakininya. Wa yajibu al-muslim an ya'taqidaha wa yu'mina biha. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakini dan mengimaninya. Wa yas'alullaha ayyushafi'a fihi nabiyyah alaihi salatu wassalam li annahu bihajatin ilaiha. Ya, dan dia berdoa agar Allah ya memberikan apa menerima syafaat nabinya ya terhadap diri fihi, terhadap dirinya kelak. Ya, so karena dia memang butuh. Jadi kalau kita mohon doa syafaat gini, Allahumma syafi' nabiyyaka Muhammadan fiyya. Ya Allah, ya perkenankanlah syafaat Nabi-Mu Muhammad untuk diriku. Berarti minta syafaatnya kepada siapa? Kepada Nabi atau kepada Allah? Allah. Kepada Allah. Bukan datang ke minta kepada Nabi, wahai Nabi berilah syafaat untuk kami. Itu minta syafaat kepada Nabi. Yang namanya syafaat adalah doa. Doa wal ibadah. Wa man sarafa li ghairillah fahuwa musyrikun. Faqad kafar. Ya. Karena dia sangat butuh. Nah, siapa tu al-khamisah? Nah, padahal sampai di siapa? Bismillah, wa syarif الشفاعة الخامسة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته في عمه أبو طالب مات على شرك وعلى دين عبد المطلب المشرك قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك فصار min ahlin nari al-khalidina fiha, walakin Allah azza wa jalla yushaffi'u rasulahu alaihi salatu wa salamu fi takhfifil adabi anhu, fayakunu fi dahdahin, fayakunu fi dahdahin min nari ma yara. Tadi apa? Min nari. Terus ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban ma'a annahu ahlun nari adaban wasyafa'atu fi ahlil kabairi mushtarakatun fal malaikatu yashfa'una wal anbiya'u yashfa'una wal awliya'u was-salihuna yashfa'una wal afradu yashfa'una li abaihim. Baik, li abaihim. Nah, syafaatul khamisah, syafaat yang kelima yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya khassatun bi nabi wa hiya syafaatuhu fi ammihi Abi Thalib. Ini yang tadi ya, syafaat untuk paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib mata ala syirki wa ala dini Abdul Muttalib al-musyriki. Abu Thalib mati di atas kesyirikan, di atas agama bapaknya Abdul Muttalib yang musyrik. Kata Nabi ketika Abu Thalib wafat, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agama Abdul Muttalib. Bahkan ketika Abu Thalib mati, anaknya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, inna ammaka asyikhal kabiru qatma. Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanku, orang tua ini yang renta ini, asyikhal abdallah, orang tua yang sesat ini. Kata Abu Thalib, anaknya bapaknya sesat, telah mati gitu. Ya. Kemudian wa mata ala dzalik, dia mati di atas agama Abdul Muttalib, fasara min ahli nari al-khalidina fiha. Maka jadilah dia termasuk ahli neraka yang kekal di selama-lamanya di neraka. Walakin Allah azza wa jalla yushaffi'u rasulah alaihi salatu wassalam fi takhfifil adabi anhu. Namun Allah akan menerima syafaat rasulnya untuk dirinya, ya, untuk meringankan azab darinya aja. Wa yakunu fi dahdahin min nar. Maka dia akan ada di tempat yang paling apa namanya? Paling cetek. Paling apa bahasa Indonesianya? Paling dangkal di neraka. Paling dasar. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adaban. Padahal dia yang paling dasar, artinya yang paling ringan. Namun dia enggak melihat ada seorang pun yang lebih dahsyat daripada dia azabnya. Seakan-akan dia yang paling ngeri azabnya. Baru ditaruh di tempat neraka pakai sendal, kepala mendidih. Seakan-akan saya yang paling berat azabnya. Padahal dia yang paling ringan. Ma'annahu ahwanu ahli nari azabah. Padahal dia adalah penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Ya. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, dia tentu akan dikerak neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Namun dia ini yang paling dangkal azabnya. Wa syafa'atu fi ahli al-kaba'ir mustarakatun. Sedangkan syafaat Nabi terhadap pelaku dosa besar mustarakah, itu dimiliki oleh yang lain. Malaikat yasfa'un memberikan syafaat juga terhadap pelaku dosa besar. Walandia yasfa'un wal awliya'u salihuna wasalimuna yashfa'un, para wali, para orang saleh juga memberikan syafaat kepada ahli kabair. Wal afrad, anak-anak kecil yang mati yang belum balik, ya juga yashfa'una li abaih, memberikan syafaat untuk orang tua mereka yang mukmin. Baik, wal misaq alladhi akhadha Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. dan misak perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan ke anak keturunannya adalah hak, adalah benar adanya. Ya, kita cukup dulu ya. Subhanallah.